resiko jadi orang setia. Gak bisa gini, gak bisa gitu sama orang lainnya. Ku jalani aja semuanya demi cinta. Walau sukanya sekarang juga galau, semuanya aku terima. Aku iki wong sing paling setia. Nanti saiki lali cara nemen dua. Saben wayang mlaku ku tinggi kowe. Kadung kota orang gagah suyane. Kadang ono sing teko aku ra peduli. Sering aku digodo ora tak tanggepi. Mergo aku iki pengen joko ati. Tresno kowe selamanya cepat. Resiko jadi orang setia. Gak bisa gini, gak bisa gitu sama orang lainnya. Ku jalani aja semuanya demi cinta. Walau sukanya sekarang juga galau, semuanya aku terima. Pancang aku wes kadung jeru. Nanti aku ratau tulang metu. Terlanjur sedia gak bisa kemana-mana. Jadi budak cinta ya jalani saja. Sapa di ngomong aku sing ngalah.